Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman mazida. Amma ba'du, faqala asy-syarihu rahimallahu ta'ala wa qala azza wa jalla muhbiran an qawli qaumi Hudin haitsu qalu li Hudin alaihi salam inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in fahum khafu al-alihata li'annaha indahum tusibu bisu'in wa kana qawluhum hadha ala hadhi za'mihim ayya khafa hadha minal alihati an tusibahu bisu'in ay bimusibatin fi nafsihi fakhtalla aqluhu awikhtalat jawarihuhu aw nahwu dhalik. Hadha an-naw'u minal khawfi huwa alladhi idha sarrafa li ghairillah idha surifa li ghairillahi azza wa jalla fa huwa syirkun akbar. Wa hunaka anwa'un minal khawfi, al-awwalu khawfun jaizun wa huwa al-khawfu tabi'i ayya khawfa min al-asbabi al-adiyati allati ja'ala Allahu fiha ma yakhafu ibnu adama minhu ka ayya khawfa min an-nari an tahraqahu an tuhriqahu ayya khawfa min as-sab'i ayya'udu alayhi ayya'dua alayhi aw min al aqrabi antal dagohu aw yakhafu min di sultanin gushumin ayya'tadiya alayhi wa nahwi dhalik. Hadha na'u khawfun tabi'iyun minal asyai la yunqisu al-imana li'annahu mimma jabalallahi azza wa jalla jabalallahu fa'ilnya li'annahu mimma jabalallahu azza wa jalla al-khalqa alaihi. Tidaklah kami mengatakan kecuali taraf apa aku alihatina bisu. kan itu apa sebagian uang Tuhan kami ditaruh dengan burka mahum kofu al-azina. Mereka takut kepada sembahan-sembahan mereka. Di annaha indahum tusibu bisu. Ya. Jadi kaum Nabi Lut mengatakan nanti kamu akan ditimpakan oleh Tuhan-Tuhan kami dengan keburukan. Karena mereka memandang Nabi Lut AS memburuk-burukkan Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka. Ya. Sama kayak kemarin yang diceritakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh di Mesir itu diberi contoh. Bagaimana sopir taksi takut kepada Badawi. Badawi akan menimpakan keburukan kepada dia. Yang selama perjalanan lebih dari 100 kilo kata Syekh, dia enggak mengucapkan apa-apa kecuali bustur, bustur, bustur, bustur. Ya, karena pemuda tadi mengucapkan sebuah kalimat yang dianggap tabu oleh masyarakat situ. Jadi mengatakan kamu bersumpah atas nama Badawi, ini syirik asmur. Ya, dan dianggap itu tabu. Dan tidak mau memberi seorang yang bersumpah atas nama Badawi. Kebiasaan di situ kalau mau bersumpah atas nama Badawi diberi. Kalau enggak berarti nanti tertimpa bala. Ini kaum Mesir, ini kaum Syir. Cerita Mesir makbar. Sama kayak lewat Cipularang takut kalau enggak ngucap minta tolong kepada Pramudi Siliwangi nanti terkena mudorot berupa kecelakaan dan jangkanya. Ini diajarin sendiri oleh Raja Musyrik dari Purwakarta. Kalau lewat Cipularang, Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi, ini kaum Mesir. Sesona Mesir itu menjelaskan kemarin, ini syirik apa? Syirik Akbar, bukan syirik Akbar. Syirik Akbar. Akbar. Kaum Mesir, syirik Akbar. Ya. La ilaha illallah. Wa kana qawluhum hadha ala haddi za'mihim. Dan ucapan mereka ini kepada Nabi Hud, yang kata mereka nanti Tuhan kami akan menimpakan keburukan kepada kaum. Ini berdasarkan dugaan mereka. Ayyakau pahadha minal alihat antusibahu bisu. Ini itu karena dia takut kepada sembahan-sembahan selain Allah tadi. Sembahan selain Allah tadi bisa memerimpakan kepada Nabi Hud keburukan bisu ay bimusibat bin binaksi, yaitu dengan musibah pada dirinya sendiri. Ya. Fahtalla aqluhu, maka menjadi rusaklah, errorlah akalnya. Awihtallat jawarihuhu, atau menjadi rusak juga anggota tubuhnya. Ya. Jadi nanti ditimpakan musibah dengan apa? Jadi gila atau nanti tubuhnya cacat atau menjadi atau musibah yang lain. Hadat nau min al-khawfi wa huwa alladhi idza surifa li ghayrillah fa huwa syirkun akbar. Ini diantara ya jenis takut ini yang apabila dipalingkan artinya diberikan kepada selain Allah maka itu syirik akbar. Ya. Sama awalnya takoyur, takoyur itu syirik asghar. Takoyur di pantai selatan. Kenapa kamu pakai baju hijau? Ijar pakai baju hijau. Nah, nanti dikirim begitu takoyur. Akhiyar kusyirkun, akhiyar kusyirkun, ini syirik. Syirik asghar kalau hanya meyakini ini jadi sebab gitu. Apa kalau hanya meyakini Allah, kalau tetap meyakini Allah yang melimpahkan mudarat. Paham ya? Sama kayak pakai jimat. Syirik asghar kalau meyakini ini cuma jadi sebab Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Tapi kalau sudah meyakini, ini yang mendatangkan manfaat dan mudarat bukan Allah, syirik akbar. Nah awalnya syirik asghar. Lama kelamaan ketika bajunya enggak dipakai, dia pakai baju hijau, ketakutan. Ketakutan kenapa? Akan ditimpakan bencana. Pada sebab-sebab yang enggak tahu ya. Ya. Nah ini bahaya. Takutnya ini kepada selain Allah, maka ditimpakan sesuatu hal musibah pada sebab yang betul. Makanya takut topi itu kenapa enggak syirik? Bukan syirik akbar, bukan syirik asghar. Tidak tercela, ada yang tercela, ada yang tidak tercela. Nah, ini karena sebabnya zahir. Sebabnya zahir. Yang lewat situ, kenapa? Banyak surga. Nah, nggak boleh juga takut aneh. Ngomong aja takut aneh. Syirik? Boro-boro syirik akbar, syirik asfar aja enggak. Ya, terserah enggak? Belum tentu. Ya, terserah enggak? Belum tentu. Itu banyak gagal. Ya, memang justru cari masalah hati di situ. Hindari lewat situ. Justru cari perkara kalau sengaja lewat situ. Nah, bisa jadi terserah juga. Kalau, ya, udah paham lah contohnya. Nah, ya, ya. Mas Baro, bukan. Ya. Orang lain, Mas. Oh, dari sini. Langsung nyambung ya. Baik. Berikutnya. Anu lagi tadi. Wa hadha anwa'un min al-khawf. Ini diantara jenis dari khawf. Ya. Jenis dari khawf wa itu diantara jenis-jenis hadha wa hunaka anwa'un min al-khawf. Ada beberapa lagi jenis dari khawf. Al-awwal khawfun jaizun. Khawf yang memang boleh. Wa huwa al-khawf tabi'i. Itu khawf tabi'i. Aina khawfa min al-asbab al-'adiyati. Nah ini, dia takut ya kepada sebab-sebab yang adiyah. Yang memang sudah lazim, sudah biasa. Ja'alallahu fiha ma yakhafu min al-'adati. Yang Allah jadikan pada sebab-sebab tersebut anak Adam takut kepadanya. Kaya apa dengan nar atau erkom, dia takut kepada api yang akan membakarnya. Allah mau pindah sabu, ya, dia takut pada binatang puas anjal dua adik, ya, akan menyerang dia. Allah pindah lakrab atau dia takut pada kalajengking antal wadzabahu, menyengat dia. Allah mau mindi sultan menggosumin. Dia takut kepada si sultan yang gosong, pemimpin yang zalim, anyata dia alaih, ya, bertindak sewenang-wenang kepada dia. Ulama dalil dan semisalnya. Wa hadha an-naw'u khawfun tabi'i min al-asyai. Ini berarti dia adalah jenis khawf tabi'i. La yunqisul iman, enggak mengurangi iman. Li'annahu mimma jabala Allahu bi al-khalqa alaih. Karena ini diantara yang Allah berikan, ya, naluri hal tersebut kepada makhluk. Memang ada insting makhluk seperti itu, takut. Ya, animal instinct, human instinct. Ya, ada ya. Suara kecil dari. Ya. Mudah-mudahan bisa. Cek asali, wasali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, as-sani al-khawfu asy-syirki wa hadha syirkun akbarun. As-salisu aw akbaru. As-salisu al-khawfu al-mukharramu wa huwa an yakhafa min al-khalqi fi ada'i wajibin min wajibatillahi. Ya khafu min al-khalqi fi ada'i sholati. Ya khafu in qama lis-sholati min majalisi min majlisin yaqtunuhu kasiruna an yu'aba. Fa idza khafa hadzal khawfu fa inna هذا الخوف يكون محرما وفي مثله نزل قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وفي قوله عز وجل فلا تخاف فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين لأن الواجب أن يجاهدوا فإذا خافوهم ومنعهم خوفهم min ada'i dzalika al-wajibi. Fahada khawfun laisa ma'dhunan bihi fi syirki wa innama fi syar'i wa innama huwa min taswilis syaitani kama qala subhanahu wa ta'ala innama dhalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hadha na'u minal khawfi muharramun la yajuz. Hadha na'u minal khawfi muharramun la yajuzu. Li'anna fihi tawa tafwita faridatin min faraidillah li'ajlil khalqi. Iya mana faraidillah. Oh iya, li ajli al khalqi khafa min ghairi llahi lakinnahu laisa khaufus sirri. Khaufus sirri wa inna ma huwa khaufun dhahirun wa hadha muharramun min al muharramati. Jenis yang kedua tadi kan khauf yang jais, yang boleh. Nah jenis yang kedua khauf syirki, khauf syirki wahada syirkun akbar. Saya gak kasih contoh karena sudah dari kemarin juga atau dari pertemuan sebelumnya mengenai khauf syirki, itulah khauf syirik, syirik akbar. Asalis khauf al khauf muharram. Ini khauf yang diharamkan. Ya. Ini diharamkan. Memang enggak sampai jatuh syirik akbar, tapi haram. Berdosa. Wa huwa ayakhafa minal khalqi fi ada'i wajibin min wajibatillah. Itu seorang takut kepada makhluk untuk menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Sehingga dengan hal tersebut dia tidak jadi amar ma'ruf nahi munkar. Dia tidak jadi untuk mengerjakan yang wajib. Nah, ini juga termasuk ini. Kenapa nggak mau beramal ma'ruf nahi munkar takut ditahdir? Ini khauf yang muharram ini, dosa. Ya, takut ditahdir. Nanti dalam hadis disebutkan. Rasulullah s.a.w. menyatakan inna Allah ta'ala yaqulu lil abdi yawmal qiyamah. Allah berfirman pada hamba pada hari kiamat. Ini dikuatkan oleh Bapak Ahmad hadisnya. Ma manaka idza ra'aita munkara an la tughayyirah. Apa yang mencegahmu dari kemungkaran itu? Kamu enggak mau mencegah kemungkaran itu. Wa yaqul kata orang tadi ya khasyitu an-nas. Saya takut sama orang-orang. Kalau saya berikan peringatan, saya ditahdir. Wayaqul maqalu berfirman iyyaka kunta ahqqa an takhsha. Harusnya kepada aku, iyaya. Harusnya pada aku yang lebih berhak engkau takut bukan pada orang-orang. Ya. Ini khauf muharram. Ya. Khauf yang seperti ini bahkan melanda sebagian talabatul ilmi bahkan para asatidzah. Takut memberikan peringatan, takut ditakdir. Takut dicopot dari jabatan. Allah Subhanahu Wataala. Kalau takut dengan seperti ini masuk kategori ini, Ustaz. Saya kemarin melihat terjadi di bagian saya. Di WA sama pengurus PDKM yang baru. Besok saya masukin dan kolaboratif. Akhirnya saya karena merasa saya masih kolaborasi ini tidak banyak ilmu, saya jawabannya kalau bisa. Ustaz yang beneran aja yang sudah kompeten bidangnya. Saya taruh sebagai badal saja. Kalau misalnya ada yang datang daripada kecamatan, saya siap menggantikan. Nah ini masuk kategori Enggak lah. Takut. Enggak. Yang itu aku memang tepat sudah, artinya saya menempatkan diri bukan sebagai seorang ustadz karena memang sedang mencari. Enggak termasuk kaum. Bukan termasuk bagian dari kaum. Bahkan itu bukan kaum. Itu bukan khauf, khauf ja, seandainya itu khauf jais itu pun itu pun bukan khauf. Apalagi bukan khauf yang mengharam. Kecuali kalau Yusuf takut sama istri kalau mau nyari lagi. Nah, itu khauf yang malu berbeda. Yang malu berbeda. Khauf kalau umur. Itu khauf yang kurang bagus. Enggak ada jenis kok kurang bagus. Jadi itu enggak masuk kok. Ya mungkin masuk ke bab tawadu. Tapi tawadu itu ada yang tepat, ada yang tepat. Saya sering kasih contoh, antum kori. Kemudian antum di masjid bandara, di masjid terminal, di masjid umum yang memang enggak ada imam rawatib. Di koma. Antum tawadu ini salah. Antum tawadu di depan yang zahirnya ummi. Zahirnya ummi, enggak bisa baca Quran. Yang begini, silakan Pak, akhirnya dia maju. Dia baca lah surat Yasin. Siap masak. Itu semalam Pak Benar bisa kemudian dimarahin. macam apa ya? Tahu sih. Ditodong kan? Ditodong. Ditodong. Tadi tadi kita akhir. Baik, berikutnya mana lagi tadi? Ya. Ya kau minal khawfi fi ada'i sholat. Dia takut kepada hamba untuk menunaikan sholat. Ya kau in qala li sholati min majlisin yaqtuluhu katsirun ayu aba. Dia takut kalau dia sholat, ya dia bangun dari majelis untuk sholat, ya nanti banyak orang yang akan yaqtuluhu. Akan itu dia ya, bangkit nanti apa nyebelin, membuat apa memberikan rasa sebal pada dia, akhirnya nanti dia dicela. Nah, ini fa idza khaufa hadzal khauf kalau dia takut dengan khauf yang seperti ini, fa inna hadzal khauf yakunu muharraman, maka khauf yang seperti ini diharamkan. Wa bi mithlihi nazala qawlu, yang semisal dengan ini turun firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman. Ya. Itu orang-orang yang qala lahumun nas, yaitu yang manusia berkata kepada mereka, yaitu manusia berkata kepada mereka, yaitu manusia dari kalangan orang-orang kafir, mereka maksudnya kaum mukminin, ini setelah perhelatan perang Uhud. Maka orang-orang kafir datang kepada kaum mukminin dengan mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ya, sesungguhnya nanti manusia, orang-orang nanti akan datang ke kalian lagi, nyerbu kalian lagi. Ayo takutlah kalian kepada mereka, kepada orang-orang lain. Fazadahum iman, namun bertambah ternyata iman mereka, para sahabat. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ternyata para sahabat dia takut dan mengatakan, ya, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baik wakil bagi kami. Fikumli ini surah Azza wa Jal dan juga firman Allah Azza wa Jal, fala taqabuhum wa qabuli ikutum kumuti. Maka janganlah kalian takut pada mereka, takut yang diharamkan, takutlah kepadaku jika kalian para orang yang beriman. Ya, ada wajibah, karena yang wajib ialah al-jahadu. Itu diperangi hal seperti itu. Fa idza khafuhum, maka jika takut kepada mereka, wa mana'ahum khafuhum min ada'i dzalik al-wajibi, dan takut kepada mereka tadi mencegah ya orang-orang ini untuk menunaikan kewajiban, fa hadza khaufun laisa ma'dunan bihi bi syar'i. Maka takut seperti ini, takut yang tidak diizinkan dalam syariat, artinya tidak diperbolehkan. Inna ma'wa min tasmini syaitan, itu cuma bentukan rayuan syaitan. Kama kala azza wa jal, inna ma'zalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah falak taqawuhum wa khawuni ikutum mu'minin. Dan itu adalah syaitan yang menakut-nakuti para wali-walinya. Maka jangan kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepada jika beriman. Wahal dan kamu minal khawfi muharramun, maka jenis takut yang seperti ini diharamkan. La yajuz, tidak boleh. Li'anna fihi tafwi tafaridatin min Allah min faraidillah. Ini ajla khalqi. Karena takut yang seperti ini, ya, ini adalah tafwi faraid. Ini nanti akan mengabaikan ya, dari menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Ini ajla khalqi karena makhluk. Ya. Khafa min ghairillah. Dia takut kepada selain Allah. Akinnahu laisa khawfa sirri. Namun ini bukan khauf sirri. Ya. Wa inna ma huwa khaufun zahir. Ini khauf zahir, namun tercela. Wa hadha muharramun min al-muharramat. Ini diharamkan. Ya. Beda sama khauf sirri, sebab itu enggak zahir. Takut pada ya Prabu Siliwangi pulang, kalau enggak nyebut nama Prabu Siliwangi nanti kecelakaan, takut ya pakai baju hijau di pantai selatan akan ditimpa mudorot oleh Nyi Roro Kidul, takut kuburan pada sebab-sebab yang tidak zahir. Ya, jadi hati-hati, tidak boleh. Akhirnya malah misi-misi nak bangun melewat. Kenapa? Ngapain misi-misi siapa? Sebab itu tidak. Ya. Tapi barakallah. Ya itu dibutuhkan tuh ya Pak Ahmad ya. Ya, bismillah. Qala al-Imamul Mujaddidu Al-Syaikhu Muhammad ibn Abdul Wahhabi rahimahullah, wa amma khawful makhluqi falmuradu bihi al-khawfu alladhi yahmiluka an tatruka ma faradallahu alayka wa taf'alu ma harramallahu alayka khawfan min dhalikal makhluqi, wa amma raja'u fala'allal muradu murada wa ya'ala fala'allal al-murada alladhi yakhrujul 'abdu an at-tawakkuli 'ala Allahi was-sikhatu alladhi yukhrijul 'abdu 'abda an at-tawakkuli 'ala Allahi wan was-sikhati bi wa'dihi wa kullu hadhihi al-umuru katsiratun jiddan. Wa amma qawluka hal muradu bihi syirkul asgharu awil akbaru, fahadha yakhtalifu bihtilafil akhwali, wa qad yatasanna'u li makhlukin wa yakhawfuhu aw yarjuhu fayadkhulu fi syirkil asghari, wa qad yatazayadu dalika wayatawaghalu. Betul tadi. Waqad yataza yadu zalika wayat ayatu hada wa wayatawaghalu fihi hatta yasila ila syirkil akbari. Undur dararusaniyah. Terus lanjut lagi baca lagi Pak Ahmad. Hada aqsamu salah satun masyhuratun. Wabiha Tujma'u masailu aqsamil khawfi. Wabiha tajma'u masailu aqsamil khawfi. Tadi aqsam itu hadihi aqsam, itu dia nanti sebagai mudah ya Pak. Iya. Salah satun masyhurin. Iya. هذه أقسام ثلاثة مشهورة وبها تجمع مسائل أقسام الخوف والشرك منه وما ليس بشرك، وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم لأنه يكثر فيها اضطراب طلاب العلم أيضا لأنه ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل به إن صرف لغير الله عز وجل. الشرك الذي يوصف من قام به أنه مشرك. أي خوف هذا؟ هو خوف السر، ووصفه وضبط حاله huwa ma sabaqo. Falyakun talibal ilmi masyaallah minhu ala dzikri wa bayyinatin fi fahmihi li hadhihi al mas'alati al azimati. Al khawfu ibadatun qalbiyatun muraduha al Mauriduha al-qalbu. Qad yadharu asaruhu alal jawarihi. Nah, yang kita dibutnak, kata Syekh Al-Mujadid Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, adapun khawful makhluk, adapun takut pada makhluk, wal muradu bih, maka yang dimaksud dengannya al khauf alladhi yahmiluka an tatruka ma faradallahu alaik, yaitu engkau yaitu terasa takut yang membawa anda ya untuk meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan pada anda ya, wa taf'ala ma haramallahu alaik, dan Anda melakukan apa yang Allah haramkan pada Anda. Khaufan min dzalikal makhluk, karena takut pada makhluk tadi. Aku enggak ini. Enggak nyampe. Ya. Pak Yudi, kenapa saya itu Pak Yusuf? Iya, gue suruh baca kok malah tulis. Ya. Ada pun yang namanya roja, nanti akan dapat bahasa ini kok ya. Mungkin maka mungkin maksudnya adalah yukhrijul abda an tawakkuli, ani tawakkuli. Allahi wasifati biwa'di. Itu roja itu yang mengeluarkan seorang hamba dari bertawakal kepada Allah. Ya. Dan siqah, percaya yakin kepada Allah akan janji-janji Allah. Wa kullu hadhihi al-umur kasiratun jiddan. Ya, perkara ini sangat banyak. Apa kau buka hadir hadir murad bi asyrul asghar awil akbar? Apa yang dimaksud dengan ini kau seperti ini syirik asghar apa akbar? Bahada yang paling dimestilah bil aqwal. Jadi kaum muharram ini syirik akbar atau syirik asghar ini berbeda disebabkan dengan perbedaan kondisi yang khususnya. Ya. Fad yatasannahu li makhlukin. Terkadang seseorang dia membuat-buat ya, karena makhluk bayakhafuhu aw yarjuhu. Dia takut kepada makhluk atau karena dia mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Baik kullu syirkil asghar. Masuk ini ke syirik asghar. Fad yatazayyan. Terkadang bisa bertambah. Ya. Dari hal tersebut wa yatawakkal dan akhirnya menjadi semakin besar. Hatta yasila fihi, hatta yasila ila syirkil akbar. Sampai akhirnya nanti masuk ke syirik akbar. Nah ini ya. Jadi khauf yang muharram ini syirik akbar atau syirik asghar? Mestinya asalnya syirik asghar. Tapi bisa jadi syirik akbar. Dan ini enggak selamat, kita juga enggak selamat. Bahkan ya, saya punya temannya, di Ustaz belajar di Timur Tengah. Dia dipaksa untuk mentahdir Ustaz-Ustaz yang lain. Kalau dia enggak mentahdir, nanti dia diusir dari pondok. Ya. Ujur gak buat dia untuk nahdi rusak yang lain tanpa hak? Karena sebabnya nanti dia diusir dari pondok. Darurat gak? Enggak. Akhirnya dia tahdi rusak-rusak yang lain. Maka ketika dia itu kecewa kita semua. Karena kok ini usul salah sah aja kata ada gitu. Dan dia ngajar usul salah sah, kan repot. Kenapa kita takut sama makhluk, takut ditahdir, takut. Nah itulah hizbiyah. Hizbiyah itu membawa kepada hal-hal yang mengerikan termasuk sini. Ya. Bahkan ada orang nadir karena takut pada kaumnya atau dia dianggap sekomunitas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu termasuk kategori asghar. Ya, bisa kata sih nanti bisa susah kalau dia ketambah jadi. Iya. Ini saya mau ambil dan dulu apa? Ambil lah, dulu rasanya. Bisa besar. Jadi bahaya. Ya, bahaya. Kayak kemarin itu ada ustaz yang di penjara dengan zalim ditangkap oleh Densus tanpa barang bukti. Ini berat. Kita nggak boleh dengan Densus. Nanti nggak jadi umat Nabi dan nggak bisa masuk ke hautnya Nabi. Karena Nabi katakan saya bunuh Ba'di karena ada dari orang-orang setelah ala imah yang mereka zalim dan orang-orang yang membenarkan mereka. Mana sunni ini mereka bukan golonganku, mereka gak akan masuk ke haubi teraga bahaya. Nah, karena ingin dianggap komunitas, dia bela Densus ikut tahdil Ustaz paling tumpah kemarin. Memangnya seperti contoh itu salah di mana? Kalau salah kita katakan salah. Kita ikut-ikutan apa beratnya di saat itu Allah mengatakan dia khotbah, dia keliru, dia memang layak untuk dihukum. Apa yang berat ini? Tidak ada, ya kan? Ya, tidak ada. kalau memang betul salah. Tapi kalau nggak terbukti, malah kita terancam membenarkan kezaliman. Ya, bahkan ada yang begitu tertahir. Ya, Ustaz, nah, itu lah hizbi itu, suruh itu. Itu apa? Itu karena takut sama teman-teman dari komunitas. Ditunggu suara dia, nanti gimana sikap antum, mauqif antum terhadap Ustaz Farid Popo yang meminta Madrisus La ilaha illallah Hizbiyah, kayak gitu Hizbiyah. Mana lagi tadi? Hani aqsam salasa. Maka tiga jenis khawf ini masyhurah, yang masyhur. Ya, yaitu khawf tadi apa? Sirris, makam syirik akbar. Khawf berjais, gak ada konsekuensi. Takut sama anjing galak dan semisalnya. Kalau takut sama istri galak, itu beda lagi. Kalau gara-gara takut sama istri mencegah dia dari yang wajib, terserah, mau apa. Ya. Kenapa enggak apa namanya? Kalau misalkan gara-gara takut istri melakukan yang makruh, maka takut itu makruh. Ini kan dobat itu yang sampai ketentuannya itu jangan sampai itu diharamkan apa terjadi apa dalam hal yang Allah haram atau meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Nah, ini bisa jadi syirik asghar. Maaf ya sih. Misalnya kita punya dua istri. Contohnya itu aja dia berapa. Kita punya dua istri. Kemudian kita takut sama pos satu, akhirnya kita jadi zalim ke istri kedua. Ini kita jadi melanggar apa yang Allah haramkan. Ini khauf yang oh. Ya, bukan khauf jais itu, bukan tobi'in. Nah, itu khauf yang haram. Gara-gara takut sama istri itu satu, kita jadi zalim dari istri kedua. Nah, ngasih dia nafkah dan sebagainya. Ini haram. Ya. Syirik asghar kata Syekh Muhammad bin Abdullah. Bisa syirik akbar. Tapi jauh kalau dia masih syirik akbar. Bisa, itu kan yaqtaliqu bil ahwal, ya, istilah bil ahwal. Baik, mana lagi tadi? Wa biha tasma'u masailu aqsamil khauf. Ya, maka dengan tiga jenis khauf ini terkumpullah permasalahan jenis-jenis khauf. Wasyirki minhu ma wa ma laisa bisyirki. Mana khauf yang syirik, mana khauf yang enggak syirik. Wa hadhihi al-mas'alatu mimma yakthuru fiha ittirabu thullab al-'ilm. Dan permasalahan ini banyak yang penuntut ilmu itu enggak paham, enggak mudah. Ya, artinya mereka enggak kebingungan di sini. Ya, goncang pemahaman mereka. Di anna laisa 'indahum dhabtun. Karena mereka enggak punya dhabt, enggak punya ketentuan. Gak punya pakem. Ini adalah khawfi adalah dia suruh. Ya, dia gak punya pakem terhadap permasalahan khawfi ini. Sehingga dengan hal tersebut dia bisa menyimpulkan apa, ya, kesimpulan hukum. In surifa li ghairillah. Jika khawf tersebut diberikan dipalingkan kepada selain Allah, asyirku alladhi yusafu, ya, itu adalah kesyirikan. Alladhi yahsulu asyirk, itu maksudnya. Karena tentu enggak punya dobat terkait khauf ini yang bisa menjadikan syirik alladzi yusafu man qama bihi annahu musyrikun. Yang disifati orang yang melakukan khauf tersebut dengan khauf yang sirri kepada selain Allah diberikan. Ya, maka disifati pelakunya sebagai musyrik. Ayo khaufin hadza. Khauf apa itu? Huwa khauf sirri. Itu khauf sirri. Yaitu khauf kepada selain Allah, ya, dia takut kepada selain Allah tadi bisa menimpakan mudarat pada dia, ya, pada sebab-sebab yang enggak kemahir. Wow, ya. Wasfuhu wadabtu halihi huwa masabah. Sifatnya seperti apa, ketentuan keadaannya seperti apa, itu sudah lewat pembahasan. Maliyakun talibat ilmi, ya, minhu ala tikrin wa bayinatin sifatihi di hadir masalah di alat. Apa irab talibat ilmi? Apa irab talibat ilmi? Hah? Bapak Yakun. Hah? Bapak Yakun. jadilah kau penuntut ilmu, maka jadilah kau penuntut ilmu yang ya minhu ala zikri. Yakun itu majzum dengan lam lam. Taliba khobar ya. Khobar. Ya, di sini. Maka jadilah kau orang yang mencari ilmu ini. Ya. Maka jadilah kau penuntut ilmu yang akan tahu akan ini. Ala zikrin wa bayyinatin, ya, yang berilmu tentang hal ini di atas zikir, di atas bayyinah, di atas ya ketentuan yang jelas, di atas penjelasan difahami di hadis masalah tiladi terkait permasalahan besar ini. Al khawfu ibadatun qalbiyah, yaitu apa? Khawf adalah ibadah qalbiyah, mauriduha yang sumbernya adalah al qalbu. Qadiyat dahar wasaruhu ala jawar, yang terkadang pengaruh itu nampak pada amal jawar. Baik, masuk berikutnya ar-raja. Wadani roja qauluhu ta'ala, jadi akan roja adalah ibadah di mana Allah Ta'ala memerintahkan yang duni qawa rabbi fal ya'mal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dan siapa yang dia berharap kepada persumpahan kepada Rabbnya, maka hendaknya dia beramal amal saleh dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan siapapun dalam peribadatan kepada. Ya. بسم الله قال رحمه الله تعالى الرجاء أيضا عبادة قلبية حقيقتها الطمع والرحبة الطمع والرحبة في الحصول على شيء مرجو يرجو أن يحصل على هذا الشيء وهو على أنواع النوع الأول قال ابن مندور قال ابن مندور في لسان العربي الرجاء من العمل نكيد نكيد اليأس وقال مناوي المناوي في التعاريف في التعاريف الرجاء تركب ترقب ترقب الانتفاع الانتفاع هو الانتفاع بما تقدم له سبب ما سبب ما ذكره الحرالي الحرالي وقال وقال بن الكمال لغة الأمل و hurfan hurfan ta'allaqu ta'alluqu al qalba ta'alluqu al qalbi yah bi husuli mahbubun bi husulin mahbubin mustaqi mustaqbilan wa qala ar-raghibu dunnu yaqtadi dunnun yaqtadi yaqtadi husula ma fihi masratun masarratun. Kita dulu ar-raja aidan ibadatun qalbiyah, raja juga ibadah qalbu, ibadah yang ada di qalbu. Baik. Hakikat Tuhan at-tama. Hakikatnya dia adalah rasa tamak, maksudnya harapan. Warahmat Rogibafi maknanya ingin, suka. Warogibafi dan rasa hasrat dihusulin ala syai'in marju, untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Ya. Nah, kata Ibn Mandur di Salil Arab, roja itu berasal dari kata amal. Amal itu apa? Nafi bulyas, lawan dari putus asa. Amal itu ya, amal bukan amal, amal harapan. Kata Munawi dalam At-Ta'arif, roja tarafu bil intifa bima taqaddama lahu sababun ma. Roja itu adalah tarafu harapan untuk mendapatkan manfaat dengan sesuatu hal yang sebab-sebab dari hal yang telah berlalu. Sebab apapun, sababun ma, sebab apapun. Kata Al-Hirali atau Harali, Allah alam saya kalau paham dobat yang benar Hirali atau Harali. Ini kata lalu Al-Hirali atau Harali, Allah alam saya belum kenal. Tidak tahu karya-karya. Kata Ibn Kamal, lugatan secara bahasa raja itu al-aman, al-aman. Secara urf ta'al kurqalbi dihusuli mahmum mustaqbil atau mustaqbalan, yaitu ketergantungan kolbu untuk mendapatkan sesuatu yang disukai pada masa mendatang. Kata Ar-Raqib, apa itu raja? London yang tadi husulah mafihi masyarakat, dugaan yang ini akan mengantarkan kepada untuk yang akan menuntut atau mengantarkan pada ingin mendapatkan apa yang menjadi kegembiraan di sini. Ada masarah al-kharali di tas diri lam al-kharali ulama mana itu? Ulama mana? Pantun itu sesing iya Al-Harwali Kasbidillah Sumpah di Jawa. Belum tahu buku-buku ini kita gak pernah baca. Andalus oh. Al-Harwali baik. Untuk tersir mana lagi tadi berikutnya. Terus tadi Pak Yusuf yarju ayah sudah ada saya tidur day. Boleh baca? Sampai Al-Anam. Yarju dia mengharapkan untuk mendapatkan hal tersebut. Wahua ala anwa. Dan ini ada rojak seperti ini ada berbagai macam. An-na'ul awalu in kana ar-raja'u li shay'in mimman yamliku dhalika asy-syai'u fa in hada mimman yamliku dhalika asy-syai'a fa in hada raja' fa inna hada raja'un tabi'iyyun ka an arju an tahdura li annahu ka an arju an tahdura li annahu yumkinuka an tahdura أو أرجوك أن تفعل ويمكنك أن تفعل فهذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة رجاء العبادة ليس الثاني الثاني هو رجاء العبادة وهو ayat amah fi syai'in la yamlikuhu illallah illallahu azza wa jalla ka'an yat'ama fi shifaihi yat'ma'a mimnya duluan ka'an yat'ma'a fi shifaihi man marada min maradin au yarju an yadkhulal jannata. Oh dari mana Ustaz? Oh kan aw yarjua ayadkhula aljannata wa yanju minan nari Wayan jua minan nari au yarjua alla yusaba bi musibatin wanah wadzalika wa hadhi anwa'un minar raja'i la yumkinu anturja wa tutmala illa minallahi azza wa jalla wa hadha huwa ma'na raja'in raja'il ibadati fa raja'u minhu ma huwa raja'u ibadatin wa minhu ma laisa minal ibadati wal maqsudu ha huna huwa raja'ul ibadati raja'ul ibadati raja'u bahwa semua ada dua ada berbagai macam raja'. Yang pertama jika raja' disuai demi menyambut dari kasyiah baginda ada raja'ul tabi'i. Jika harapan tersebut harapan dalam sesuatu hal dari orang yang memiliki hal tersebut atau bisa kemungkinan dia memiliki hal tersebut, maka ini roja yang memang tabi'i. Boleh. Misal saya berharap anda datang ke antara empat buah. Dia tahu yang begitu kan tahu karena mungkin apa mungkin karena ada hati. Ini roja tabi'i. Saya harap bapak semua gitu kan. Wah ini roja nih, roja ibadah nih. Nah, ini bukan roja ibadah. Kami berharap bapak ibu bisa hadir. Ini kerja yang tobi. Ya. Awal juga antar Allah. Oh mungkin kan. Saya berharap anda bisa melakukan dan mungkin anda bisa melakukan. Bahwa ada kerja boleh sebuah kerja ibadah. Ini kerja yang bukan kerja ibadah. Asal ini bukan kerja ibadah. Nah kerja ini ibadah. Wahyu ayat ma'am. Itu seorang berharap itu wasani kami ayat mau atau mak yang mau fisyin dia berharap pada suatu hal layak dipuhin Allah yang tidak ada yang memilikinya kecuali Allah, artinya tidak ada yang dapat mengabulkan harapan yang tersebut kecuali Allah. Ayat mak fisyba ini memang misal dia berharap kesembuhannya dari sakit. Jadi kalau berharap kepada Allah atau diberharap atau yang itu pula aljannah wa yang juga minatar diberharap bisa masuk surga selamat dari neraka, siapa yang bisa merealisasikan harapan ini kecuali Allah. Oh yang juga Allah yusobat di musibatnya diberharap supaya tidak ditimpa musibah ya, dan semisalnya ya ada hadi anwa'un minar raja la yumkinu an turja. Jadi dia tadi jadi harapan yang tidak mungkin diharapkan. Waktu telah diminta, waktu malah sama diharapkan juga. Kita bilang waktu dari Allah, ada wama raja ibadah. Bila maka raja ibadah. Raja uminu mahuwa raja ibadah. Itu uminu mahuwa malaysa minar ibadah. Ada raja ibadah dan bukan raja ibadah. Bermaksud buha guna buah raja ibadah. Namun yang dibahas di sini roja adalah ibadah. Jadi kalau kita ulama mengatakan haum adalah ibadah, roja adalah ibadah, ini yang dimaksud roja ibadah disini. Ya, bisa dipahami sendiri. Itu ada putat itu Pak Suheri dibaca oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah. Kalau Syekhul Khalaqul Islami Ibnu Taimiyah itu dipegang. Ya. Bawah yang sebelahnya qala asy-syaikhu Sulaimanu ibnu Abdillahi ibni Muhammadin ibni Abdul Wahhabi rahimahumullahu, arja'u fi ma la yaqdiru alaihi illallahu min man yada'u al amwata au ghairahum rajian rajian. Iya. Rajian husulu husula matlubihi min jihatihim wa hadza syirkun akbaru. Undur taisiru Jian itu. Kata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, raja ar-raja itu harapan di mana yang kudiru alaihi illallah, harapan yang tidak dapat mampu untuk menunaikan harapan tersebut di pihak Allah. Kasih contoh, manja dua lamuan. Ini kalau syirik itu berdoa kepada orang yang mati, awai rohum atau yang lainnya, rajian dalam keadaan dia berharap husula matlubi. Husul maf'ul dari raji. Raji. Karena raji itu isim fa'il berapa lama fi'il. Dia mengharapkan mendapatkan matlubi apa yang dia inginkan tadi. Minci hati dari mereka, dari arah mereka yang diharapkan tempat pengharapannya. Bahada syirkun akbar. Ini syirkun akbar. Baik. Asani huwa raja'u li ibadah, raja'u li ibadah. Ini udah. Sudah berarti ya? As, berarti sekarang qala azza wa jalla pemakan ayat kelima Rabbi. Ini berarti ya? Ayat kota berarti. Mas belakang. Kau hanya pekat ini lagi. Ya. Tepang ya? Pas. Pas. Pas. ثم قال حفظه الله تعالى قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا النوع من الرجاء امتدح الله عز وجل من قام به. قال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, فدل على أن هذا الرجاء ممدوح من رجاه, وإذا كان قد مدحه الله عز وجل فهو مرضي عند الله عز وجل, فيصدق عليه حد العبادة من أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وهذا من نص هذه الآية داخل فيما يرضاه الله عز وجل, لأنه أثنى عليه من قام بذلك الرجاء, من قام بذلك الرجاء. وقوله هنا فمن كان يرجو لقاء ربه, اللقاء فسر بالملاقات وفسر بالمعاينة وفسر برؤية الله عز وجل, أي فمن يرجو ملاقاة الله عز وجل والرجوع إليه, أو فمن كان يرجو رؤية ربه, لأن اللقاء يحتمل هذا وذاك, وهما تفسيران مشهوران عن السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى, أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والميسر والميس والمسير. وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى, واهتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يرائي, أو قال ولا يخبر به أحدا, wa ja'alul liqa'a yatadammanu ma'nayaini ahaduhuma aw ahadihima al-yusru ilal mulki as-sayru ilal mulki wa thani mu'ayanatuhu al-sayru ilal maliki wa thani mu'ayanatuhu wa anzur tafsir at-tabari wa fath al-bari wa hadil arwahi. Siapa yang berharap keperjumpaan kepada Rabbnya, paling atas kata dan soleh, maka dia mesti beramal soleh. Pada Yusuf beribadah di Rabbnya ada, jangan tadi menyebutkan Rabbnya dengan sesuatu apa. Ya. Di ayat ini saya bawa syarah Sesudis. Kata Sesudis bila ayat jadi dan di mana salih itu tajib anna raja la yakunu illa bil amal fa ja'ala alamat as-sidqi ar-raji li liqa'i rabbi ya wa syaqqa alladhi la yakunu illa bil amal. Jadi di ayat ini jadi bahwa raja itu tidak mungkin kecuali dengan amal. Kita berharap berjumpa dengan Allah, dengan Allah beri kita dia tidak mungkin kecuali dengan Allah. Maka kalau sampai mengkirmankan balia akan amalan sholat, maka dia mesti beramal sholat. Wajah Allah Allah makasih kirati dilikai Rabbi. Maka Allah menjadikan tanda kejujuran orang yang berharap ini berjumpa dengan Allah itu dengan amal. Amal atau amal? Amal. Amal di bahasa Indonesia udah amal. Mau amal, amal bahasa Indonesia. Gak ada bahasa Indonesia yang amal harapan enggak ada. Antum jangan gaya-gaya. Enggak kan dengan berharap maksudnya kan roja kan tentang berharap. Lagi bicara kalian kan. Oh. Tadi ini di protes nanti sekarang. Oh, ini lagi ngomong bahasa Indonesia. Oh. Antum lihat di kamus bahasa Indonesia amal. Amal. Enggak ada itu amal, amal. Enggak ada. Ya. Yang kaya-kaya oke, balik ya. Mungkin balik gitu kan. Yang gue boleh bukan antum siapa yang bakar. Kalau tadi benar. Lagi ngomongin kita. Ini bahasa Indonesia mau di itu. Ini babi tak ya. Kaya-kaya. Orang kita cuma bahasa Indonesia mau amal ya amal. Apa aja. Kira-kira kalau di Bunda Pak Ahmad, Ain. Ain. Ain. Mana Ain? Enggak, Pak Ahmad itu nulis bahasa Indonesia, Ain. Sudah, Pak Ahmad jadi Ain. Enggak ada, itu kan enggak ada. Petik. Oh, ada petik. Ada. Akhirnya ada tapi enggak dibikin nama catatan itu. Kan tahu bahasa Indonesia. Eh, nama antum siapa? Faris atau Faris? Artinya dulu apa? Artinya udah jadi bahasa apa? Indonesia di Faris. Artinya apa? Beda loh. Faris, Faris. Nama apa tuh? Faris. Nama artinya apa? Itu kan penunggang kuda. Nanti ada si kamu malah kok. Faris. Faris. Iya Faris. Iya mana malah punya? Bingung dia. Yang Faris. Faris. Nama anaknya sendiri aja bingung. Mana ya? Paris. Paris. Dan besok-besok panggilnya Paris. Ya Paris. Paris gitu kalau itu komitmen dengan ke Arab-Arab. Paris. Bar kalau ni. Tapi ke bar kalau. Ya, mana lagi tadi? Aman. Aman kau peminat raja. Ini maka ini jenis raja intadah Allahu man qamah. Ya Allah memuji siapa ya? Melakukan apa namanya menerangkan rojak seperti ini. Kalau teman-teman yang terlibat Arabi, siapa yang berharap lihat dengan Allah, berjumpa dengan Allah, kalian makamat kalian mal amalan Allah. Ya, maka dia mesti melakukan amal soleh.

yaitu melihat dengan mata kepala sendiri di surga. Ya cukup ya. Nanti pagi kalau kita lanjut ke tawakal, menjadi tawakul adalah ibadah. Ya, subhanallah.